Yuk. Terima kasih. Sama semuanya tamu undang kali ini ada Jindu. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat HR Audio.